الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والمطالعة الرافعة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه Adzulumatu khomsun wassuru julaha khomsun Ute makalah kangkaping papat iku ana Abu Bakr Siddiq sange Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dawuhe adzulumatu khomsun utawi barang-barang sing mari peteng mari gelap iku khomsun ana lima. Minal asyai sang grogro perkara. Kegelapan iku ana lima. Wassuru julai grogro penerangan to lampu dite mateni kan dumah loro asuru jam usiro jin jam lapor siro utawi piro-piro lampu penerang laha maring dulumat iyo khomsun kulima minas sifat iseng berobos siji hubud binyai kudulmatun te seneng dunia kudulmatun iku umari peteng li anna hubad binyai kuyuki uki sonungi bakna hubad binyai bisyubuati ing dalam piro-piro barang sing ora jelas subhat semua fil makruhati mongko nuli numibakno ning barang-barang sing makruh. Bar makruh semua fil muharramati mongko nuli numibakno ing barang-barang sing haram. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya rasul qotiate. Utawi seneng dunya rasul qotiate niku kepalane utawa punjere saben-saben kesalahan. Kesalahan opo wae mesti dimulai saka seneng dunya. Rawangi watan hati sobal fi haki ma fi haki ani Hasan al Basri sang Hasan Basri. Kala dawu sobal Ghazali Imam Ghazali wa kama anna hubbalan kaya sak temne seneng dunya ora suku li khotiaten. Dadi kepalane saben-saben kesalahan. Babu juga. Mongko te gedeng dunya ora suku li hasanaten iku pangkal to kepalane saben-saben kaapian. Wasiraju te kang madangi laha maring dunya atau zulmatid dunya petenge dunya sing madangi apa takwa iku takwa ikhtirazu itu sejogo itu atillah iklan to atau wong jogo an uqubati sanging siksane Allah ruya den ruya nopo ana usah temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala dawuh sapa Nabi innaka lam tada sia innaka sak temen sira lam tada ora ninggal sira siane perkara kowe ora ninggal sesuatu itika awahi krana wedine Allah taala illa atau kecuali paring sapa wa kaing sira kira ning sing luwe ape miwiti bangsa kamu tidak meninggalkan maksiat sing cara zahir enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu sing lebih enak luwe ape rawang riwayat nang hati sapa Imam Ahmad Imam Ahmad wa Nasa'i lan Nasa'i wa dambu te dosa zulmatun peteng wa siraju te sing menerangi utawa sing lampu nglamponi lagu maring agami wa tobat tobat. Ruwiyatin ruwiyatno panau saat temen kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi innal abda saat temen kawula ida akhto'a nalikane salah sapa abud khoti'atan klan salah pisan nukitat mongko den capno fi kalbi ing dalam atine abud apa nuktat apa cap utawa bekas ya bekas to cap ya sami sauda weng kang ireng ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya. Faida huwa mongkon alikano te wong munaza iku mencabut sapa wong. Wastaghfar lan istighfar sapa man wa taubat lan tobat sapa man. Sokula mongko dadi bersih apa kalbu atine man. Ing ngangge kok jane. Sokula mongko dadi bersih apa kalbu atine man. Wa in adala mun bali sapa man sida mongko den tambah napa fi ing dalam nukta apa fi ing dalam nukta. Hatta ta'luwa sehingga dadi mayoritas sapa nukta ala kalbihi ing dalam atine wong. Jadi ketika dia terus maksiat, maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya. Nah, mendominasi bahwa teiki aronu sing dikersano aron. Aronu itu manane nopo. Iki kuwi ana manane nglindih, maksudnya mriki aronu itu dadi nopo? Tayang. Tayang sing ndadekno enggak sensitif, enggak peka, enggak berfungsi. Ati sing mestinya jadi kaca genggala jadi mir'ah itu enggak berfungsi kala dikang. Da karo kang nyebut wing lati sapa Allah taala wa taala kala bal rona ala qulubihim ma kan laksiku. Kala tenang. Mesti tenang nek wong kafir kelakuane ngono. Ono semana nikala aja nglakoni barang sing elek. Wae kala teng Qur'an niku kalih. balrona balik ngalahno ala kulubi ini mengatasi hatinya wong ake wong ma perkara kanu kang ana sapa wong ake yak sibuna iku nglakoni sapa wong ake. Rawang riwayat hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Hakim. Wal qabru te kang aran kuburan, kuburan ya idul matun kubatan. Wa siraju te lampu lagu maring kuburan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya dan ruya tahu anak saat mereka nyerbi sallallahu alaihi wasallam kau ada bosok nabi nabi wa saat nabi wa taala harma. Iku ngaramno sapa wa taala ala nari ngatasin rokok. Awang ngaramno mangko la ilaha illallah. Yap tagi kang boleh isap oman dia kelanda ilaha illallah wajah wah yang ridani Allah. Ruya ingat ruya tahu hati sapa al bukhari wa muslim. Ruya anak aku ala mangko la ilaha illallah mukhlisan dah kholal jannah. Mandi sapa ni wong kolang ucap sapa manda ilaha illallah mukhlisan hal ikhlas. Oleh nglafadzno pancen ikhlas dakhala mongko manjing sapa manal jannah teng swarga qalu ya rasulullah fama ikhlasu fama mongko iku te apa ikhlasu ateng ikhlasno la ilaha illallah qal dawuh sapa nabi antah juzaku eng yen to menghalangi apa la ilaha illallah antah juza eng yen to menghalangi apa la ilaha illallah kumeng sira kabeh ngalang-alangi angkul lima sami saben-saben perkara haram kang ngarepno sapa wa wa iku ngatasi sira kabeh. Di mana ada ikhlas itu, la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Mana ini jadi pengekang sangka maksiat. Nah, islam afad no'ono berarti ikhlas. Perwahu ngematang hadis sopal khotimah khotim. Ila dindawna pengini, sabat wa sya'al tibitu bera-bera perkara tunawiru. Iku somadangi apa sabat wa sya'al kobroen kuburan. Ada tujuh hal sing dadekno kuburan upadang. Awaluha al-ikhlas ul-ibadah. Ute kawitane sapae wa ikhlas fil ibadah teng gak ibadah wasani ku firul walidain ngapi wong tuwa loro. Wasali silaturahim silaturahim wa rabbi iku Allah yudira. Yen to ora nyanyiane sapa wong umrah ing umure wong fil maksiat ing dalam maksiat. Wal khamis wa la yatarki yen to ora ana sapa wong hawa ing hawa nafsu neman. Wasati sude kang kaping 6 ku ayat cita ita ento tenanan sapa man fit taat ing dalam taat wasabe iku ayib sir. Yen to gak kang ana sapa man dikrawuh eling apa. Wal akhiratu te akhirat zulmatun yo peteng aili kasratil ahwali krono ake prahara wasiraju te sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amal sholihu ngamal sholeh tuwiya den riwayat nopo ana wis satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi inna wa satemene wa yuhibbu seneng sapa wa taala ayu khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan rusu kelawan rukhsah rusah pengira. Ayo khodaknya itu dilakoni apa biru khosihi kawan kemurahan-kemurahannya pengira. Kawai hibu kaya oleh seneng sopa wa ta'ala ayo khodaknya itu dilakoni apa bi'aza imihi kelawan ketentuan pokok-pokoknya pengira atau kewajiban-kewajibannya pengira. Inna wa sa'atamna wa ta'ala ibu'asa ngutus sopa wa ta'ala ningsun bil hanifiyah diklan agama sing hanifiyah sing condong, maksudnya condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wah hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar di sini hanifah asam hati kang gampang rupanya dini Ibrahim agamani Nabi Ibrahim orang lewat yang hati sewala Ibnu Asakir Ibnu Asakir waruya lantin wa nopo anna usah temai kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawa sopa Nabi adu al-azaimah adu ngelakoni ya sirakabe al-azaimah yang barang-barang sing pokok sing wajib wabalu lan nopo sirakabe aruh sota yang kemurahannya pengira nah sing rawajib ya kadang-kadang tinggal jual lakoni terus wadau lan ninggal no sirakabe anasa yang menusa umbarno pakot kufi itu mongko teman-teman dan juga wisra kabeh gumi anda surawil khotib ruya tirwaya tawa anna sallallahu alaihi wasallam kola dawa sopa nabi malam yakbal ruksa tawa manti sabani wong lam yakbal ranomba sopa man ruksa tawa hi ing ruksa ya Allah. Orang yang tidak nerima ruksanya Allah Ta'ala jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergoda di identitas izin ninggal kalau wong biasa puasa Senin Kemis sing terkenal puasa Senin Kemis sampai muka apa isin iku dosane kok Gunung Arafah. Sate sik apa lho wis ra puasa Senin Kemis. Dadi ala kira ora puasa Senin Kemis nompo rupo ae. Ngene iki ora nompo jeneng gak nglakoni. Karena mongko ana iku ali ngatas Imam Al Isin yang bisa pemislu jikali Arafah iku koyo Gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh. Aneh sing apik to. Misalnya ada orang mau cek Quran, kok yakin rasi sepura itu dianggap ngeyak Quran. Wong wukuf ning Arafah, kok nyongkok di sana rasi sepura itu dianggap ngeyak pengiran. Mana ada orang wali itu juga dapet. Jadi orang dapet kerawali itu geblok-geblok ke wong. Ya jadi ke daftar wali lewat jalur nama. Tapi potongannya ya tetap rawali. Serabak. dadi wali niku gampang. Dene kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko lak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang enak. Kok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta ora. Nah ora tak sidangno engko. Ya waktu itu kan ada dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenang bro. Rawung-rawung nang hati sapa Imam Ahmad. Siratu te syarat iku dumaten, wasiratu tawi siratu mustaqim dilmaten peteng. Wasiratu te dalan lan maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiqi ku benero barang sing tasdik tahqiqu tasdiqi. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bilwe iki kan barang kok. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangerane. Tahqiqu tasdiqi ku duwe akurasi benerno. Bilhoi piklan barang koib carane bi iza lati kuliroib din kelawan ngilang no saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi iza lati kuliroib din kelawan ngilang no saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Kalau kalian ingin saking awal-awal makalah turut dia kalau terang lo Anabi Bakri ini siktik kerodawa anu dawe adzulma tu kamsun dawe Abu Bakar kegelapan itu ada lima. Cuma gua Abu Bakar wong saleh nak kegelepan yo luwe akeh. Sedira rapati apal nek jumlahe akeh rapati apal. Roy mung pira? 5. Zaman akhir ora timo 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunia. Seneng dunia. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Itu darani nopo? Dunia atau apa saja yang murahan itu darani nopo? Kalau terang loh definisi dunia, dunia kata dana ya dulu-duluan. Orang yang lama nasrib songkok dania terus ditakwif hamzah jadi dania terus ditakwif hamzah jadi ya dania terus mengikuti wajan pula jadi dunia. Dan agar barang sing hina itu jenengin apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenengin dunia. Kemana nih dunia usaiki dana itu mana nih dekat akhirat nanti semua nawa yang berbesi-besi paham sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud kayak sedekah kayak ngaji itu randunya ini kesaksian akhirat sehingga ketika di Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Suwarga pun kadang dikritik pengiran, nak wayahe perlu dikritik karena ada konteksnya, apa ada apa? Konteksnya, misalnya begini saya punya kitab, namanya Khilyatul Awliya atau Baqatul Asfiyah. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid, ini kitab Induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar sejarah orang-orang pilihan itu menginduk kitab namanya Khilyatul Awliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Kutil Kuluf, ini karangannya Abu Thalib Al-Makdum. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya muhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabik, dia hanya pengikut, tidak boleh apa kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, no? Kalau terang no? Di situ ada cerita, ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entah apa. Dunia itu serono bener, dunia itu pun gantang, dunia itu sifat gantang yang berbut gantang ya siap-siap rebutan sampai asu, soalnya ngomongnya sudah binti. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Dan rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali belum ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia itu sesuai lihat, sejadinya biasa lah orang sufi itu sembilan duwian, terus terang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu omongan doa itu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau sal sayyidah sal hadas sayyid kamu tanya hadas sayyid maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat dalam bahasa zaman era itu mana nih sayyid itu maksudnya apa sajad maksudnya bukan habib bukan kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu ya nabi kalau sayyid saat sajad itu sufi ya itu belum pasti maknanya apa Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalah. Terus kata Ubay bin Ka'ab, Dan ini menurut saya benar-benar sekali. Dan kamu harus mengikuti Ubaidin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahli Al-Quran. Yang dipuji Nabi min ahli Al-Quran. Kita tahu Ubaidin Ka'ab. Lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihati dan karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga ya karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu kepoin. Dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dania, sesuatu yang murahan, apa? Yang murah. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran, kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering ngeritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi, misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya, supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah, supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin cukup lebih besar, dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dirian sekabdia kersane pangeran, sidi-sidi kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, apa mah? Males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Gendene roh, dilingno wong alim, wong sekeh, nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi, menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pengiran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi itu darani fikih mau kulit ini wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton. Itu bahaya, paham seperti itu. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Yang berumah komewi sufi, koyo-koyo sadure ahli nopo fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Terus bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi nopo mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan, gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulai. Kalau saiki bahasa saiki repot. Nah, ini penting kalau terang. Jadi kalau balik ini ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran itu dunia sing sangka kata dani sesuatu sing murahan, sing edge, enteng, sing nafsu. Itu jenenge apa? Dunia, apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia ini masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status, apa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kue nak radi duwe, sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini. dunia. Terus kamu ingat fa'ana fid dunia, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengenan mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering dungo Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur itu, karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masyru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang dungo, ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masyru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmat. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu enggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang wong sufi kuwi nyeneng goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di surga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini tuh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam na'ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula, itu lebih baik ketimbang dunia orang kok. Kowe nak ning dunia nak sapa melek ning akhirat. Apa orang ngarang ngono nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Bae melarat temu cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyal-dunyal malaikat. Bayamu bareng melarat ke sana, dunia lorot lah nanti akhirat penak. Aku yakin orang, lu yang lorot, tak jamin. Orang ini kan ketoro lah. Keliru omongan, aku nung dunia lorot lah, sementing nanti akhirat penak itu udah bisa. Kue nyifati dunia nggak lorot, aku serapati ridho bagi pangeran. Berarti ketika iso ngopi rasukur, ketika iso mangan rasukur, anaknya nyifati dunia lorot. Berarti rapati ridho bagi pangeran. Malah, dibles-bles nanti. Kemudian nak pengurus akhiratnya aku tak apa. Cuma aku lho pengurus borah sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak safa dia ambiar no. Ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf. Jadi saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna itu. Faqihan wa sufiyan faqun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyaka ansahu. Kata beliau mensifati orang faqih fa hadza qasin lam yatuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atas. Lam jatu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di 14. Tapi orang sufi itu hadza jauh ini malah gebrebek, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok gebrek dari Imam Syafi'i. Kayak nak protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontokkan tuh gini. Orang faqih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk tidak begini enggak sah. Sujud kalau enggak begini enggak sah. Salat kalau tidak begini enggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul ke Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rada goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Dari sing sufi wasem ane nobat ora iso salat ta kok ora disang. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala Kalijogo ya ono Fatihah yang mau meneng tok. Si tok sujud tok. Jadi ini si tok atos atine ora gelem bina tapi muni rasa. Si tok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris. Ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadin itu. kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman, karena kamu tidak sufi, tidak fakih. Makanya tidak masuk. Tidak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi anda, fakih anda. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri, itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fakih. Apa kecuali dia mau ngaji fakih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai. Punya teman sufi banyak. Tekan dengan pulau Isgus, dunia serusak, sementing saat ini sih ngata-ngata no istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disupura pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kau bisa disupura pangeran ketika kau sugera zakat. Memangnya kau bisa disupura pangeran, wis kiri ranyaku mejit teko Jumatan. Barengku rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ana kerancoplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan opo? Oh, ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses salat. Wis kere ya urun gawe kran, misale ra ngono ya urun masjid nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak. Dunyo mbang rusak terus kabeh dhewean. Menengi sepen ke dhewean nek rokok ra tak baduri ya. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, itu kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan serondok saking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi, kitab-kitab risalah kusyariah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kaya kue. Sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar. Kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman itu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengiran kan melok dandani. Nah, ketika rakenek didandani sebetulnya enggak masalah. Kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya dua atau tiga lah, biar enggak nyindir. Tiga atau empat lah. Ketika empat ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungannya sama satu dua orang, tiga empat orang? Gampang aja satu alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, gue jauh nanti pemilu 5 tahun cepat, Mustafa Rokin jauh nanti calon kepresiden. Nah, aku main dari negara tahlil. Karena ada Nevi ya, tapi ngomong ekonomi ya orang iso. Ngomong wisata ya haram, haram. Ngomong badan usaha milik negara ya haram deh. Temen langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu, ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, enggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun enggak ngefek pada agama. Guru sahabat meninggal, agama jalan. Wali songo orang-orang pilihan meninggal, agama jalan. Karena Allah enggak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Enggak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak ono mah kecewa mbek makhluk. Ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sampai saya kira orang sing lanang. Banyak orang pegatan tertutup bujo dulu sampai bujo ini mati, sing wedok malah makmur aja itu orang. Makanya pangeran nanya manusia itu sentak-entekan. Allah nanti ngetikan gini mas dalam pegatan. Unik ngetikan di pangeran. Ya rodok manek nong pegatan. Wa iya tafarroko yuhnillahu kullam min sa'ati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarroko, jika dua suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min sa'ati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan lahir lebih makmur dan kenangannya sumpung pegatan mas mas bisa aku untuk bujo sing dhisik wis duh selamu goblok engko sing lanang karena bosen dijudis ya ngono kok saiki di bujo kok nak bujoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau ndrutut tok banyak enggak banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang berarti pemimpin di demo. Mereka cek urip pantas di demo kan es mati di gokong menang. Kelakuan kok ngono mulai di sini nganti saya ini. Kiai juga gitu zaman urip dikerwiting. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik orang koyok kiai. Iku ora Ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu. Nabi yang ngomong sama presiden toh. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Jadi masyarakat tuh mukjizat orang keren gas. Mukjizat itu butuh nganggo tongkat. Jadi seru nama. Yang Nabi Harian Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan menikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Caraku nabi-nabi di sini, di tongkat topo dong, mas. Jadi seru, main sebelah, soalnya seru. Nabi sempat tertarik, ya aku pengen di tongkat tahu nabi gua. Kita ya sangat lah, mas. Jadi nabi kalau gitu gua apa? Tongkat nggak ada yang ngelawan, plus terus kita blok segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyakarta macam-macam, duduk, terus ikut vaksin, duduk tenggelam kan, seru, apa? Jarak jauh pengiran itu. Dia mati jauh tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ngetok nawait kan gampang tongkat. Memang kamu tongkat Nabi Musa terus digawe, dikai mori terus dikai minyak ya ora di nawait ketepak nona bang kamu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dul dul ora. Ya jajal tongkat Musa tak kena gue. Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki nggone Turki nggo tontonan ora piye-piye. Karena yang patut jadi aktif faktor Turki nantang Israel duel dan lagi. Nah yang ditongkatin Nabi Musa kok digerta Israel rawan ini. Dan nanti tongkatnya itu tenang nak, oh, sakti itu saya nyekel duel itu rawan berkorot tongkat. Ada rawan di sini soal HP Nabi Musa, HP Nabi Musa itu luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen, jawabnya pengiran ini awalam yang buru bima utia Musa mengkob maka kok gak ini, ngapa zaman Musa gak tongkat wong terus do iman awalam yang buru bima utia Musa mengkob kalu sikroni tazohar wa kalu inna bikul linggafir apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman ya tetap komentar dari tukang sihir podoh aja gak mujizat orangnya podoh aja, wong gak ada berdua ya tetap zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saya ini tukang ngeluh ya segitu kegiatan. Kiai yang mana? Kadang ada kiai saya ini misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubeh. Memangnya zaman Mbak Arwani mau putus ngaji kafe, uang saku ya kelakuan ini semua nunggu nunggu. Cari pulau ya, kadang ya uang mau minta. Terus baru kalau zaman Bandur Salim, lah aku istri didik bapak. Zaman Bandur Salim mau uang ya uang. Mau bapak zaman Bandur Salim mau uang nunggu sampai zaman Mbak Sunan Bunang. Ayo jajal, saya wong Yogyakarta. Saya iki ora kaya zaman Bali Maksum Bangun Amir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sakroku piye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kepenting mujizat karo Nabi Musa jawab pangeran di awalam yakfuru bima utiya Musa mingkob. Lha zaman Musa padha iman mat. Padha wae iku masih gotong tak ngalor ngidul. Biasa ae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis. Nah. Loh kula lho mau mentawani pengiran mujizat kok sengkare misalnya, kula beten purun. Ya perkaranya kok malah lucu. Nabi kalau gitu kok tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kodang kok wong. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan sik top Israel tuntas ya. Suwabet terus likui vaksin tutup suwabet menang jadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh wae. Makanya penting, yang dikatakan mujizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takdir. Nah caranya yakin gimana? Tak warai ya, nak menjadi wali. Wali yang menjalur ilmu. Jalur melarat ya sekuil wali, sorry. Wali itu jalur ya, kan? Alim bisa jadi wali, jilut jadi wali, melarat bisa jadi wali. Syarat yang ridho, orang kepengen suge. Ya, syarat yang melarat jadi wali, ridho, orang terbersih kepengen suge. Ya, rata menilau, umpama aku di duit, rasdul wali. Ini umpama dok, bisa jadi wali. Fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu jalur nah alim syarat apa Quran apa Ridwan hadis ya nak zuhud itu syarat radhi hafi rawi anan nak fakir ra oleh diangen-angen amin nanti apa rasa dadi wali enggak usah ya kalau terang ini penting kenapa saya sering ngeritik orang sufi karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu kalau ada orang ikut tarekat tertentu terus gak gelem ngaji takbir ya padahal ini pangeran suwengi tapi sesuci ini keliru masalah didik anak bujo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana kalau kita iman sama Allah itu iman dengan aturan-aturan misalnya kita seneng cawe do terus buat sebut jenenge tok kono yo medak rambo kayak yo mangan rambo kayak terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku opo seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah yang murkai apa kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah Pak menuju. Allah semungi terus pingsan kesemper. Nah, Pak harus darani wali. Darani wali orang salam tempel. Wah apa-apa. Lancar bapak, bapak kula saking kerasi. Lah wong darani wali nek melete ra keren aku jare. Tak top aku. Lah kok saged. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah tempel. Tapi nek wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal aku sayo. Nek ra percaya mungkin mau alumno nek sing wali nek ra dadi gula duwe. Ayo saiki umumno nek rugi niku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam tempel. Terus sing balo merek rokok e rugi. Misale rokok e opo ya mesti tuwono. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji carane sesuci piye, carane zakat, yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kok ngambil. Apa wong alim kok ngambil? Wali. Kulo ini diceritani Gus, kulo gak wong alim. Jajan wong terkenal wali kok ora salam salaman bede. Ya akhirnya melarat salaman. Ate salaman kok ora manane di Jawa Timur. Serau tapi terhanu manane opo. Wah kere, mau gue apa dua yang ngalih mau kasut dan dia mau kasut, dia perkara hasilnya nanti gue sarap pisan berdua yang mau cokulon tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah terus ngiling Allah suwengi terus gini Allah bikin aturan, kamu suwengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa. Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bujo. Dan itu juga perintah Allah. Terus ini Allah, dulu gak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungai di masjid, terus pikir wiridan. Ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, itu Nabi yang ngajar, ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khed, siapa yang tanya tentang honimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu laka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu honimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Bagi walamu anna maghawin mintu min syain fa'anilillahi khumusahu wali Rasulullah seperlima. Ada yang tanya lagi, wais alu naka anil makhid. Istri saya cara ngakir tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihad apa? Kita tanya. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kalau kata lalu tak kasihkan siapa? Ya salu naka madayun fikun. Orang kok terus yang pengiran sungi-sungi terus dong ngantuk. Dari aku ketuk, dari aku makan-makan, orang-orang. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling seuntung udah neng. Ini bukan kritik kan? Memang harus dikritik. Dikritik aku enak, aku kualat. Berawali wali, kritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena bagi kita ini syafaqatan li hadhihi ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai. Caranya apa ya kita mulai. Makanya Rasulullah itu masyur kan di sebuah hadis sama cari di Muqaddimah Majmu' di Muqaddimah ya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat ini gak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturan di pengira. Nabi ngadek, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna Allah. Mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah. Insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya sebajani, kalau enggak ya. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba nabi diutus jadi nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudhu. Dulu tawaf itu bawa gubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemus. Sehingga Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala isak. Nanti di marwah megang na'ilah. Setarnya itu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, enggak boleh megang isaf dan nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang isaf, nanti kalau di marwah pegang nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'illah faman hajjal baita wa'ata marwah fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam, enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup. Apa? Aturan. Lho kula wingi pasaran wingi niku kula mucal napa ta bener. Kula mucal Min Hadits Thalib. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus diarani wali, diarani wali ngono wong teko Jepang estu. Kadang kurang ajar menawa wong ape kaji yo itu ngono kaji mabru. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabru padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor, iku badhe numpak sepeda motor dungan slamet. Wong belajar ya ora kok yo ndongakno. Mesti ini aku tak pok secara numpak sepeda motor lu piye lagi juk ndongakno slamet. Wong ngisi iso ora mesti. Slamet iki ora iso pun. Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu gak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut sih syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji. Mabrur, ini enggak masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh, nak tonggok lo tak bisa ya. Untung ngomong rembang rawat aku loh. Jadi orang-orang yang wani agar mereka haji, ikut lo berdek haji supaya sah dia, tak ulang tenang. Selain tentu belajar di mana sih. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekan yang mana sih kudu ngono. Napa? Kadang ya ora tekan yang mana sih ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek apa pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulak tokah biktir. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wadah orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah dia cuma rupin kok gitu. Dungu nangis servisi akeh. Itu apa-apa. Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sih dungu ngomong suka. Dia ini nangis tenanan dengan nyamannya itu. Akeh. Terus bapak nangis itu serumpet sama nangis, serasa nangis ada nak jadi kiai. Pokoknya ulang, nak ragil sama sebuah tobat, kamu ini tobat, marah ini, utaknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ada orang yang bisa numpak sepeda motor datang ke kamu, minta didoakan selamat, aneh kan? Urutannya ya belajar, apa? Terus ada orang yang bisa sholat, itu mana sholat kulon, aku makbulah. Makbulah bangun. Takbiran roh, fatihara roh, ya kabeh itu ada urutan. Itu lama. Jadi, makanya Rasulullahnya gabung sama yang mu'alliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa asihim Rasulullah min yaslu alaihim ayati wa yuzakihim wa yu'alimuhumul kitab wa al-hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang oleh pengeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'alimuhumul kitab wa al-hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai tiga kali sifat. Tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayat tiga artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakihim bersihkan mereka. Membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu. Terus saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya yang ngamini karena doa jiran mustajab. Moh. Ngaji sih, nak pernah ngaji kok tak dengar, nak eling, nak orang yang bersih. Dia kes oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau tidak salah pas itu, di Mekah. Ulang Bukhari, pulang ngaji Bukhari ini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh, sekitar 2 jam, habis itu lagi dengar dengar komputer. Kalau dengar itu sederhana, Gusti, bujah-bujah ini mungkin dia untuk gunanya itu mati Rasulullah. Kulon mulang buatan kedunya, nah, amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita ada sing dongo pin rabi, berarti semua. Saya kulon dongane ya Allah. Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya kanjeng nanti purun ulang, purun nopo-nopo ke masyarakat. Wes iku Pak, amin, amin pun. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus dia ngomong dunia. Karena hanya Mulan yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zino. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawuh para kiai nak wong zina ben akare dikethok, virginity tunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nontono payudara dia dikuwanto, mungkin dia corak penyerok. Mungkin dia pintar menanya, akare mau dikethok. Barokahnya tahdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh ini mergo apa jare ilate apa digunting mati. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa enggak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekan masjid sudah jeneng apa tok, terus enggak jelas ini kan perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa kan ya satu jam setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi, ya, tapi kalau mereka bilang, ya, tapi kalau buatan sakit ya nyewa, nyewa kan orang nganggur-nganggur mungkin Mustafa kan bisa disokan mulang mabadi fikir ya. Ojo nyewa aku, sekiranya gede larang, ini kan murah, orang ngasih saya hukum, orang ngasih. Lu keluar narik lah, uang kan serawan, nyawa ini sidik. Jadi bangun resiko gak seneng ya gede. Terus salami template kadung rapa antes, salami sidik lu kadung. Mana aja nih kiai, undang kiai cilik, kiai gede resiko. Misalnya mulang fikir ngomong aku, uang gue sepakat. Nah, kau kan sama di rokatus kan, pantas kan? Gue kira mas. Nyor, mulai dari bangun dia cile, aku tahu banget suka. Karena dia gede, gue ngalamin sampai sih dia bisa isin. Nabi dia cile itu ya biasa wae. Padahal sing iki lebih butuh. Dia sakit, yang dia cile biasa. Tapi salah yang menerangkan nabi ya, itu pun memang mas Omer. Biasa ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi, ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kejelok-kejelokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya mas Syaiban Ar-Ron. Ini enggak kejelok-kejelokan fikih lucu. Dia rasa tersinggung ya sebagai partai fikih, dia rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering jualan ini saya benar loh. Dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng, wis lu kata sekali hadan ben. Sak jenengan tak kok undi soi ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Tak kok aneh. Mata kulo fi zakat, zakat cara kowe. Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog dialog Imam Syafi'i dan saya benar loh. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya beberapa kitab. Mata kulo fi zakat, zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi awala madzhabi menurut madzhabku apa madzhabmu jare Imam Syafi'i yo cara madzhabku nah madzhabku aku serah dhewe lho apa kok kowe ya rada cangkem elek tapi lucu nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae cek kere cek suka ya kabeh wajib zakat lho terus aturane pangeran piye mosok wong kere wajib zakat lha apa melarat mesti dunyane halal ya iya sih tapi yo mosok wajibnya zakat ya kan jare takok. Nah cara aku sih benar ya bener saya kan takok. Wong melarat itu dunia ini mesti halal. Saya ini misalnya ono lapangan yang desa terus ono dangdutan buat pengajian bohol. Mau tuku rafiat toh terus digum parkir lapangan itu sobo. Lalu takok. Lapangan itu sobo. Saat desa kan modelnya tuku rafiat terus koyok berhak sing untuk duit kok parkiran. Dan nanti alasan itu aku fakir. Apa fakir saat desa kue toh. Mestinya kulu fakirin fitil kalkor yang untuk saham. Ya kan, soal dia si kerja untuk paling akeh lah, mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwo. Hasilnya piye dijal kene? Paling kuwe. Maling buru nang lapangan utawa apa? Kalau nang utara selatan, kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi, kowe Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya gue bagi orang larat saat desa apa gue petok? Jawab ya, gak usah isin, biasa. Lalu itu hasil songko harta bersama apa songko dunia dewi? Ayo jawab. Kok terus, kok mana jadi apa orang larat dunianya mesti apa mana orang larat yang kayak tukang gak asap Misalnya Rogen jadi kondektor bis, sing numpak konco jalan itu separuh digratisi gak beru? Digratisi, bisa sopo. Kira ya kak. Ya kan? Boten, kok sampai santai mohon, santai biamu. Atau ngelarat supir, Rogen gak warin talang mobilnya wong. Terus aku bilang, ayo sadar anak santai, ibu gak sabar. Ngerapa aku duwe kok nilai. Wong kalah dosa ya, kalau jadi saya penerok, cara pendapat kulo apa pendapatnya jenengan? Ya cara pendapat, temen pendapat kok kuis roh, wong larat lah wajib zakat. Ya itu jenis wong sufi sing roh feke. Jadi Imam Syafi'i sak jenis sufi yang ini, ki sufi waras sih, maksudnya wong sufi tapi cerok. Jadi misalnya saya melarat terus Jumatan kok wudhu mikir, ini banyune sopo, sing bayar listrik sopo. Urun, rong ewu buat tolong ewu, paling enggak ya maka itu ya urun. Orang tabah sufi, tabah juga alasan melarat. Oh, itu sebuah jubah dong, suka-suka melarat bagaimana merusak kok kabin. Karena kultum yang ngerti jatuh kondok panitia masjid, pak, karena rusak pak. Semarin yang suka dong masjid, melarat masjid rusak pak. Mereka melarat lah, jom masjid. Kalau melarat itu agak dosa, masalah melarat. Saya contoh gampang, kalau lapar kira aja pak. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum mau edit ini. Kok bisa terus, pak editnya mau urun apa aja? Rafia ini. Rafia. Rafia udah berhasil. Rafia berusak gudung. Sebelah ini. Kira? Lima ngil. Untuk apa? Semua ngil, misalkan udah dangdutan. Untuk apa? Untuk nak? Kira? 500 saya untuk? Terus duit 500 saya itu songkok mentasarufkan lapangan. Ibu editnya tahu saat itu. Tapi selama ini sudah berjalan agak baik. Kau nang terus melarat do demo. Jadi ngaji nih baik tiba-tiba ya mari fitnah ya. Mau aku jadi tahu benroh tuh soalnya no. Coba jadi gerakan apa? No. Mau mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran, no? Paling enggak di istighfar, no? Belum apa? Tiba-tiba, lara soal wong liya, tak mau cek mentolong lara tak doya-oya. Maksudnya kalau itu, dari Imam Syafi'i itu, ya sajarnya hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku ini dari Imam Syafi'i, aku itu kodi, masa wajib no zakat wong lara kan ya jadi aneh. Nah, terus mustahiknya sopo, tak wong lara jadi mustahik. Jadi sebenarnya ya mau jadi tako. Tapi akhirnya lucu, dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fakih ngene iki sing mari atiku bener. Hati ku fakih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih, dikena wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane sugih ya alhamdulillah. Mulane di sini ku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa nadra. Fakih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nah, cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna sesarok atau pas senang dia sedekah, pas dorok melarat lah sedekah. Terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Ah kirillah ya tukang ngemel ya zakat zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya ada mubagi, ada mus. Nah, itu coro fakih. Tapi nak coro tadhirul mal. Dia corot tadhirul mal nyucikno dunya wong larat lah yudunya ana akeh sing ora. Lan kula suwun nggih. Maksudnya nek kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakat no piro nak? 2,5% piro? Kok sampe kene wong sok apa. Piro 10% 500 kan 50. Piro? 50. 2,5 piro? 12,5. Nggih. Ya sik kula bono kota masjid kan lumayan wiling-wiling kan paling ndak jadi robana dolamna rasa salah kalau ketemu janda-janda yang pojok desa orang di dunia pak, gua kayak saya ketahu dia apa? Jadi kafarah sampai ini duit saham di lapangan pokoknya ibu-ibu nak canam rasa kayak wes biasa bal-balan gue tau nganggul lapangan nah ibu-ibu itu ramai lo tau apa? Bal-balan jadi kan lumayan mengimbangi apa? Tapi aja terus demo ya, nak nong parkir ya karena ada yang gue halal cuma ini cerita wong melarat lah sajane ojo muni wajib ya apa sajane ah gak wong melarat wae rada sensitif padahal alhamdulillah bila miza alhamdulillah bila miza alhamdulillah bila miza Gracias.